sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap tanpa kau sang rembulan, bintang sedih bermulang tanpa kau sang rembulan. Bulan, di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah. Kau kini, jangan kau sembunyi.